Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Hari ini tanggal 25 Rabiul Tsani 1442 Hijriah atau tanggal 10 Desember. Tanggal 10 Desember 2020 kita akan melakukan kajian yang pertama kali pertemuan yang pertama dari penjelasan syarah akidah al-wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang meninggal tahun 728 dan diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan ini kitabnya, dan kitab yang ada di hadapan antum itu antum tulis. Jadi ana ajarkan kepada antum tentang bagaimana adab pertama kali ketika antum mengawali membahas kitab. Membahas kitab. Jadi yang belum dapat antum bisa ambil dulu. Tapi nanti kembaliin lagi. Semuanya ambil. Tak apa. Nah, nanti yang pesan antum ambil, yang nggak pesan antum kembalikan lagi. Nah, ana jelaskan sekarang bagaimana ta'amul ma'al kitab. Ta'amul ma'al kitab. Bagaimana kita berinteraksi dengan kitab. Khasatan fi awal marrah, pertama kali ketika antum itu mendapatkan kitab itu bagaimana? Yang pertama, antum tulis di sini nama antum. Jadi jangan sampai nanti kitab itu tidak ada tulisan sama sekali di awal. Nama antum. Kemudian tulis pertama kali antum belajar di mana, dengan siapa, tanggalnya, waktunya di mana. Kemudian yang kedua, ini nanti halaman pertama dari kitab ini antum tulis nanti bagian-bagian fawaid faedah-faedah yang paling penting. Yang kedua, antum tulis di sini juga talkhisnya. Bab 1 antum talkhis, bab kedua seperti itu. Sehingga kitab ini ketika nanti antum sudah selesai membahas kitab ini, kemudian antum ingin mendapatkan pembahasan apa dari fawaid ini, antum hanya cukup melihat di halaman pertamanya. Paham saya di sini? Kemudian biasakan antum jangan coret-coret sembarangan sehingga menjadikan kitab antum tidak bisa dibaca. Ingat-ingat tuh. Tapi antum coret. Kemudian kalau kemudian harus ada tambahan-tambahan yang lainnya, antum tulis di atas, di samping, seperti itu. Jadi itu maksudnya adalah misalnya ana tuliskan tambahan di sini. Dengan warna lain ana tambahkan di sini. Ya. Nanti kemudian di sini, kemudian di sini. Jangan antum kemudian tulis di sini semuanya, tulisannya besar-besar lagi dan nantinya akhirnya menjadikan teks aslinya tertutupi dengan catatan itu, maka itu juga merusak Itu bagaimana cara berinteraksi dengan kitab. Bagian yang ketiga dari interaksi dari kitab itu adalah antum sampuli mas nanti mas. Ini sampuli mas. Plastik yang benar mas. Jangan sampai kemudian antum tidak sampuli karena itu adalah bagian dari rasa sayang antum terhadap kitab. Karena kitab itu adalah senjata antum dalam menuntut ilmu syar'i. Jadi kok kitab itu kemudian antum sepelekan, kemudian antum bawa hujan-hujanan, atau akhirnya nanti kena air semuanya, nasallahu salamah fiyah, itu menjadikan nanti antum buka pun sudah aras-arasan, sudah enggak mau, dan tidak menjadikan semangat, semangatnya sudah kendor dengan sebab itu. Maka tolong itu perhatikan tentang adab-adab bagaimana cara menuntut ilmu. Dan ana harapkan kepada antum semuanya mulai dari sekarang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla yang menjadikan nanti kita itu bisa mendapatkan kemudahan untuk menyelesaikan kitab ini adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dari sekarang mas, doanya dari sekarang. Karena bisa jadi sebagian banyak orang untuk pertama kalinya semangat, tapi kemudian waswas syaitan datang menyebabkan apa? Semangat berkurang, berkurang, berkurang. Gak hadir sekali kemudian afan Ustaz, afan, afan, afan terus akhirnya menjadi sohibul afan, kemudian antum nyaman dengan keafanan antum, ya itu bahaya ya. Maka dari sekarang doa kepada Allah Azza wa Jal, minta pemahaman kepada Allah Azza wa Jal ya, dan terus begitu juga mendoakan agar ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita yang belum sempat hari ini datang atau menyimak kajian itu diberikan kemudahan juga dan bisa istiqomah. Nah, ini asyarhu al-aqidati al-wasiyati al-wasiyati. Nah, jadi syarhul aqidati al-wasiyatiyah li fadilah Syekh al-alamah Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullah, mujallad awal. Ini yang ana pakai, ini dar ini jauzi jilid. Dan kita langsung di halaman 13 17 mukadimahnya, halaman 17 mukadimahnya penerbit, ana enggak baca. Nah, kalau disebutkan di sini, ini muqaddimah tabaat tsaniyah, muqaddimah cetakan yang kedua. Dan cetakan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dari tahun ke tahun itu ada yang diperbaharui. Karena awalnya kitab ini adalah kitab ceramah yang ditranskrip. Ceramah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ditranskrip, kemudian ada pembaharuan karena bahasa khitab, bahasa berbicara dengan bahasa tulisan beda. Walaupun seperti itu, bahasa pembicaraan beliau rahimahullah ketika ditulis pun enak dibaca, mudah dibaca. Makanya para penuntut ilmu syar'i itu beliau dalam beberapa mukadimahnya berharap agar kitabnya beliau sama dengan barokah dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Terutama ketika beliau membahas kisah Riyadhus Shalihin. Beliau di mukadimahnya dijelaskan bahwasanya besar harapan beliau agar kitab-kitab beliau itu menjadi kitab rujukan yang dipakai oleh kaum muslimin. Dan kita sekarang membahas kitab-kitabnya beliau. Dan rata-rata kajian kita ya yang sudah kita pelajari, syarah Salatatul Usul, kemudian syarah usul fi ilmi tafsir, kemudian Lum'atul I'tiqad, kemudian Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, kemudian juga Syarah Riyadhus Shalihin, walaupun kita pakai bahasa Nadirin tapi terkadang ana selipkan juga. Itu juga syarahnya beliau terhadap Bulughul Maram. Nah, walaupun tidak kemudian secara merta seperti itu. Dan juga Ramadan kemarin kita selesai tafsir As-Sajdah, surat As-Sajdah. Selesai 18 hari non-stop. Satu kali kajian 1 jam setengah. itu 18 jam, 18 hari selesai. Begitu juga antum akan tanya, Ustaz, ini kitab ini akan selesai kapan? Harusnya ada pertanyaan seperti itu. Dan kita jawab, kalau antum itu berharap kepada ana, enggak akan bisa. Tapi kalau antum berharap kepada Allah Azza wa Jal, pasti ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Nah, dari sekarang mulai antum itu biasakan setiap ya melangkahkan kaki menuju majlis ilmu syar'i itu antum sudah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta diberikan kefahaman. Allahumma faqihni fiddin. Nah, sekarang kita baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Jadi ini mukadimah ini antum sudah faham semua. Ana anggap antum sudah faham semua. Ya. Sesungguhnya alhamd ini sudah kita bahas bedanya alhamd dan apa? Al-majd. Jadi alhamdu itu adalah sana ma'al hubbi wa ta'zim. Hamdu di sini pujian yang disertai cinta dan pengagungan. Ya. Satunya apa? Al-madhu. Al-madhu sana. Walakin biduni hub wa ta'zim wa ahyanan ma'al khauf. Itu pujian tapi tidak disertai dengan cinta dan pengagungan. Dan terkadang disertai dengan rasa takut. Itu al-madhu. Nahmaduhu. Kami senantiasa memujimu. Ya. Wa nasta'inuhu. Dan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Wa nastaghfiruhu. Dan minta ampunan kepada Allah Azza wa Jal. Wa na'udhu billahi. Dan kami meminta perlindungan kepada Allah min syururi anfusina dari kejahatan diri kita, diri kami, wa min sayyiati amalina dan dari kejelekan amalan-amalan kita, amalan-amalan kami. Man yahdillahu, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, fala mudillalah, maka tidak ada yang menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang sanggup untuk memberikan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, alla ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada zat yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasuluh, hamba-Nya dan rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi, dan semoga salawat tercurah kepadanya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, wa man tabi'ahum, dan kepada orang-orang yang mengikutinya, bi ihsanin, dengan kebaikan, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Wassalaman tasliman katsira. Ya. Salam dan keselamatan tercurah sebanyak-banyaknya. Amma ba'd. Ini di halaman 19 afan. Ya. Ini mukadimahnya Syekh Muhammad Sisimin. Kita enggak bahas. Ini enaknya kita masuk 19. Nah. Jadi ana cuma ngambil untuk apa? Tentang mukadimah khutbatul haji. Ya. Jadi mukadimah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya. Jadi sama mukadimah. Di mana mukadimah kemarin kita bahas di syarah minhal rawi, mukadimah itu adalah awal pembahasan. Ya, awal pembahasan. Dan Allahumma shalli wa sallim. Ya, jangan turun. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya, amma ba'd. Fa inna hadzal kitab. Nah. Ayo. Ya, sambil ini. Jadi anda lanjutkan, yang lain nyimak ya, jangan ngobrol mas, tetap serius mas. Jadi fa'inna hadal kitaba alladhi yusamma al-aqidata al-wasiyata wasitiyata ya allafa abrul ummati fi zamanihi Abul Abbasi Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harani rahimahullah al-mutawaffa sanah 728. Di paragraf ini menjelaskan fa inna hadzal kitaba, maka sesungguhnya kitab ini alladhi, yang yusamma, dinamakan ya, yusamma dinamakan al-aqidata al-wasitiyata, aqidah wasitiyah, allafahu ya, allafahu, yang menulisnya ditulis oleh Habrul Ummati, ditulis oleh Habrul Ummati, Habrul bukan Hibr, Habru itu adanya ya, Habrul Ummati artinya di situ adalah, walaupun maknanya hampir sama, tinta, tinta umat ya. Ana satu paragraf itu ana baca dua kali, kemudian ana terjemahkan, baru difahami dengan pemahaman tambahan. Jadi fa inna hadzal kitaba alladhi yusamma al-aqidata al-wasitiyata allafahu habrul ummati fi zamanihi Abul Abbas Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harani rahimahullah al-mutawaffa sanah 728. Maka sesungguhnya kitab ini, hadal kitab, kitab ini alladhi, yang yusamma, dinamakan al-aqidah al-wasitiyata, aqidah al-wasitiyah, ditulis oleh Habrul Ummati fi zamanihi, tinta umat pada zamannya. Jadi kalau Ibnul Abbas radhiyallahu an itu Habrul Ummah, sahabat, zamannya sahabat. Kalau Syekhul Islam Taimiyah Habrul Ummah pada zamannya, makanya sebutkan fi zamanihi, pada zamannya, zamannya beliau. Karena beliau meninggal tahun 728. Abul Abbas itu kunyahnya, walaupun belum sempat punya Abbas karena belum sempat menikah. Ya. Tapi ini bukan patokan bagi ikhwan-ikhwan yang masih ya azib, belum nikah, kemudian Ustaz saya pengin jadi Syekhul Islam Taimiyah. Jangan. Karena antum mulai belajarnya tidak dari kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, antum belum memulai kajian atau belajar yang sungguh-sungguh sebagaimana ketika usia beliau menginjak usia matang, beliau sudah menjadi Syekhul Islam. Sedangkan kita semua di sini masih baru. Paham? Jadi jangan kemudian berangan-angan menjadi Syekhul Islam. Jangan. Cukup beliau saja. Kita menjadi diri kita sebagaimana takdir terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Jangan kemudian antum mencegah diri untuk tidak menikah. Ini masalah. Abul Abbas Syekhul Islam. Nama kunyahnya Abul Abbas Syekhul Islam. Sebagaimana? Apa? Sebagaimana? Imam An-Nawawi rahimahullah pun tidak sempat menikah. Syekhul Islam pun tidak sempat menikah. Namanya aslinya adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah Al-Harami. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah itu ada dua. Ibnu Taimiyah itu ada dua. Ada Al-Majid Ibnu Taimiyah, ada Ahmad. Ini cucunya. Ini cucunya. Yang kakeknya itu nulis kitab Al-Muntaqa. Ini juga kakek dan cucu ulama semua. Tapi yang disebut Syekhul Islam, ini yang cucunya. Nah, meninggal tahun 728 Hijriah. Walihadar rajuli minal maqamati. Nah, jadi orang ini, Syekhul Islam Taimiyah, itu mempunyai banyak kedudukan. Yaitu allati yushkaru alaiha wallati narju minallahi lahu almasubah alaiha almasubata alaiha. Yaitu kedudukan yang apa? Yang harus disyukuri. Ya, ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan. Memang ini adalah apa, jihadnya orang yang dengan kondisi fasilitas yang terbatas menginginkan untuk mendapatkan hasil maksimal. Ya, bismillah. Ya. Jadi allati yushkaru 'alaiha, yang harus disyukuri atasnya, di atas berbagai macam kedudukan tadi, wallati narju minallahi lahu masubata 'alaiha, yang kita berharap dari Allah Azza wa Jalla agar pahala itu tercurah kepada beliau. Tidifai anil haq, dalam membela terhadap kebenaran. Wa muhajamati ahli batil. Wa muhajamati ahli batil. Dan juga jadi membela dari kebenaran dan juga dari ya kekejian orang-orang yang batil yang ingin menyerang. Ma ya'lamuhu kullu man tatabba'a kutubahu wasabaraha. Wasabaraha. Wal haqiqatu annahu min ni'amillahi 'ala hadhihi al-ummati. لأن الله سبحانه وتعالى كفى به أمورا عظيمة خطيرة على العقيدة الإسلامية. أنا أقول لك ولهذا الرجل يا ولهذا الرجل من المقامات التي يشكر عليها والتي نرجو من الله له المثوبة عليها في الدفاع عن الحق ومهاجمة أهل الباطل ما يعلمه كل من تتبع كتبه وصبرها والحقيقة أنه min ni'amillahi ala hadhihi al-ummati wal haqiqatu annahu min ni'amillahi ala hadhihi al-ummati li'anna Allah subhanahu wa ta'ala kaffa bihi umuran 'azimatan khatiratan 'ala al-'aqidati al-islamiyyati. Nah, di sini jelaskan tentang penjelasan walihada ar-rajuli, dan dengan orang ini minal maqamati, ada yang termasuk dari berbagai macam kedudukan, allati yushkaru alaiha, yang harus disyukuri atas kedudukan tersebut, wallati narju minallahi, wallati, dan yang narju kita berharap, narju kita berharap, minallahi dari Allah, lahu kepadanya, al-masubata, ganjaran alaiha, atasnya. Jadi kita berharap agar Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran kepada Syekhul Islam Taimiyah. Kenapa? Di dalam apa? Fi difa'i anil haq. Di dalam apa? Ya, membela kebenaran. Ya, membela kebenaran. Kenapa seperti itu? Karena di situ Syekhul Islam Taimiyah di zamannya ini banyak fitnah. Banyak fitnah. Dan karena apa yang terjadi di situ itu menjadikan apa yang dalam Syekhul Islam Taimiyah ini mendapatkan kedudukan, karena beliau itu berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, bahkan menghabiskan sebagian besar hidupnya di penjara, tapi tetap menulis, tetap mengajar, dan itu masya Allah. Dan di situ sebutkan wa muhajamati ahli batil, dan dari ancaman orang-orang yang berbuat batil, ma ya'lamuhu kullu man tatabba'a kutubahu wa sabaraha, apa yang diketahui oleh siapa saja yang tatabba'a, mengikuti kutubahu, kitab-kitabnya. Jadi kitab-kitabnya Syekhul Islam Taimiyah banyak sekali. Dan Majmu' Fatawa ini yang antum harus fahami, kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah ini adalah bagian dari Majmu' Fatawa jilid yang ke-8. Jadi kitabnya Al-Majmu' Fatawa jilid yang ke-8. Ya, kalau yang cetakan yang anak punya itu jilid ke-8 itu isinya Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Jadi kalau misalnya antum sudah punya Syarah Majmu' Fatawa, maka salah satu jilidnya itu adalah Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Begitu juga Zadul Ma'ad fi hadi Khairul Ibad oleh Syekhul Islam Ats-Tsani. Ya. Zadul Ma'ad fi hadi Khairul Ibad oleh Ibnu Qayyim, jilid yang terakhir ini adalah Tibun Nabawi. Paham enggak sih? Makanya bahkan strategi yang seperti itu ditiru oleh ulama-ulama sekarang. Kayak Majmu' Fatawa Syekh bin Baz, Majmu' Fatawa Warasail Syekh bin Baz, Majmu' Fatawa Syekh Utsaimin rahimahullah. Itu ada Majmu' Fatawanya. Nah, itu juga disebutkan seperti itu agar kenapa? Memudahkan orang untuk melacak kitab-kitabnya beliau, tulisan-tulisan beliau itu apa saja. Jadi tidak terpecah kecil-kecil. Sebagaimana apa? Sebagaimana antum menulis sekarang itu di kertas-kertas, itu bahaya loh. Kalau tidak dikumpulkan, tidak didokumentasikan dengan benar. Paham sampai di sini? Ya. Karena apa? Karena kertas-kertas itu nanti akan bersaksi. Kertas-kertas yang antum tulis itu akan bersaksi. Semua itu akan bersaksi bahwasanya antum itu menulis kebaikan. Antum itu meluangkan waktu untuk menuntut ilmu syar'i. Semuanya bersaksi. Bahkan yang di kanan, kiri, depan, belakang antum pun akan bersaksi. Sebagaimana di apa hadis tentang syafaat. Ya, akhriju ma man araftum. keluarkan siapa orang yang kau kenal. Maka duduknya antum di majlis ilmu itu adalah sesuatu yang mahal, Mas. Antum ketemu dengan orang-orang yang berusaha untuk baik pula. Lalu bagaimana antum itu menyanyiakannya dengan rasa kantuk, dengan malas-malasan, dengan perasaan tidak nyambung dan seterusnya. Itu harus dilawan. Harus dilawan. Ya, ya Mam. Kemudian wal haqiqatu, hakikatnya, ya, hakikatnya di sini adalah annahu min ni'amillahi ala hadil ummati. Bahwasanya hakikatnya ini adalah termasuk nikmat dari Allah Azza wa Jalla kepada umat ini. Kenapa? Li'anna Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala kaffa bihi umuran adimatan khatiratan 'ala al-aqidatil islamiyah. Karena di sini Allah taala, ya, ya, kaffa bihi artinya di sini mencukupkan dengan Syekhul Islam Taimiyah di sini, dengan sebab Allah Azza wa Jal itu menciptakan Syekhul Islam Taimiyah sebagai perantara. Apa? Umuran adimatan khatiratan. Itu di situ menjadi apa? Semua perkara yang besar yang mengandung bahaya terhadap akidah Islamiyah itu menjadi terbendung. Menjadi apa? Terbendung. Paham sampai di sini? Nah. Nah. Wa hadzal kitabu, ya. Wa hadzal kitabu. Dan kitab ini kitabun mukhtasarun. Ini kitab ringkasan. Ya. Sebentar, ana menyisi peraturan, harus dibaca dulu. Jadi di sini apa? Wahadal kitabu kitabun mukhtasarun yusamma al-aqidata al-wasitiyata allafahu Syekhul Islam li'annahu hadara ilaihi rajulun min qudati wasita syaka ilaihi makana an-nasu yu'anunahu min al-madahib al-munharifati fima yata'allaku bi asma'illahi wa sifatihi. Fakataba hadhihi al-aqidata allati tu'addu zubdatan li'aqidati ahli sunnati wal jama'ati فيما يتعلق بالأمور التي خاض الناس فيها بالبدع وكثر فيها الكلام والكيل والقال. نعم. Jadi di sini antum lihat وهذا الكتاب, kitab ini, كتاب مختصر, kitab ringkasan. Kitabun mukhtasarun, kitab yang diringkas. Yusamma dinamakan al-aqidata al-wasitiyata, aqidah al-wasitiyata. Makanya kalau orang Indonesia, kenapa menyebutkan apa? Misalnya judulnya Syarah Aqidah al-Wasitiyah, Syarah Aqidah Wasitiyah, tidak ada al-nya. Kira-kira gimana itu, Mas? Beda, Mas. Itu beda. Kayaknya orang Indonesia al-alnya itu tidak ditulis. Padahal itu penting. Paham? Jadi kalau menerjemahkan di dalam diksi orang Indonesia, tetap harus dipakai. Karena itu bukan haknya orang Indonesia untuk mengubah al menjadi tidak ada al. Ya, makanya tetap ditulis syarah al-aqidah al-wasitiyah. Bukan syarah aqidah wasitiyah. Ya. Penerbit itu hanya untuk menghilangkan al saja, sudah besar kecilnya font sudah beda. Ya. Padahal itu tidak mempengaruhi halamannya. Paham? Kemudian, allafahu, yang menulisnya adalah Syekhul Islam. li'annahu, karena hadara ilaihi, datang kepadanya rajulun, seseorang min kudotin, kudoti wasito. Jadi kudot itu seorang qadi, ya, yang termasuk qadi dari daerah was. Jadi wasit itu artinya daerah. Ya. Wasito. Syaka ilaihi, yang, ya, ini di sini adalah mengeluh, komplain kepada Syekhul Islam Taimiyah. Ngandaki, bahasa Jawanya apa? Ngandaki. Ya. Itu orang seringe ngandaki, sithik-sithik ngandaki bapake. Nah. Tak kandaki bapakku lho. Ya. Misalnya. Makanya kalau orang Jawa mengatakan apa? Nah, wadulan. Syaka ilaihi makanan nasu yu'anunahu minal madhahibil munharifah fima yata'alaku bi asma'illahi wa sifati. Jadi orang itu komplain kepada Syekhul Islam Taimiyah, artinya apa? Ingin mencari solusi, bertanya, ingin mencari solusi dari Syekhul Islam Taimiyah. Di mana apa? Orang-orang saat itu, ya, yu'anunahu minal madhahib munharifah, mereka itu, ya, mereka di sini ada banyak serangan dari madhab, cara pemikiran kelompok-kelompok yang menyimpang yang berkaitan dengan asma dan sifatnya Allah Azza wa Jalla. Fakata bahadil aqidata, maka Syekhul Islam Taimiyah menulis apa? Menulis kitab akidah ini. Allati tu'addu zubdatan, yang itu tu'addu dianggap, zubdatan intisari. Ya, intisari. Maka kalau misalnya antum sebutkan apa? Indi zubdah. Saya punya zubdah, intisari. Li akidati ahli sunnati wal jamaah, intisari dari akidah al-sunnah wal jamaah. Fima, dari apa-apa, yata'allaku, yang berkaitan. Yata'allaku, berkaitan. Bil umuri, dengan urusan-urusan, dengan perkara-perkara, allati, yang khadun nasu fiha bil bidai. Ya. Artinya di sini, orang-orang saat itu, apa? Di situ, banyak orang-orang itu menjadi istilahnya banyak dicemari, banyak orang-orang itu menjadi tenggelam, menjadi susah untuk melepaskan diri dari kebid'ahan. Wa katsura fihal kalamu, dan banyak di dalamnya perkataan, perbincangan. Wal qilu wal qalu, ya, qilu wa qalu, isu-isu yang tidak jelas. Namun di sini jelaskan, ya, ini sebutannya adalah ma yaquluhun nas mimma yuqa'ul khusumatu al-khusumata bainahum. Itu apa-apa yang sering dibicarakan orang-orang yang itu dianggapnya itu sebagai sesuatu yang mengganjal di antara mereka. Ya, artinya apa? Menjadi debat. Karena sesuatu yang tidak jelas, maka akhirnya mereka berdebat. Paham sampai di sini? Nah, itu namanya al-qilu wal-qalu. Nah, wa qabla an nabda al-kalam wa qabla an nabda al-kalama ala hadhihi risalati al-azimati nuhibbu an nubayyina أن جميع رسالات الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم kulliha tad'u ila tauhidi. Kulliha tad'u ila tauhidi. Dan wa qabla, dan sebelum an-nabda'a, kita memulai al-kalama, pembicaraan ala hadir risalatil adimati, ya, pembicaraan tentang risalah yang agung ini, tulisan yang agung ini, nuhibbu, kita inginkan, kita menyenangi, an-nubayyina, untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan apa? Anna jami'ar risalatir rusuli, bahwasanya seluruh risalah para rasul. Alhamdulillah. Ya Rasulullah. Min awwalihim, dari yang pertama, Nuhin, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ila akhirihim, sampai akhir dari para rasul, yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kulliha, seluruhnya, tad'u ila tauhidi, menyeru kepada tauhid. Nah, sekarang pertanyaan kepada antum. Kenapa disebutkan di sini Nabi Nuh? Kenapa bukan Nabi Adam? Dan apa dalilnya? Awas. Ya. Terus dalilnya? Hah, Hasan. Lafadnya. Kejar terus, Mas. Sampai mentok. Mas Lihun. Ayo, Hasan. InsyaAllah, Allah membarik. Ya Nuh, anta awal rusul. Ya. Itu ya Nuh anta awal rusul ilal ardi. Ini diriwayatkan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari sebutkan, ya, ila ahli al-ardi. Ila ahli al-ardi. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama dari penduduk bumi. Ya. Ini diriwayatkan Imam Muslim nomor hadis 194 dan Imam Bukhari nomor hadis 3340. Itu dalil bahasanya rasul yang pertama kali adalah Nabi Nuh, sedangkan nabi yang pertama kali adalah Nabi Adam. Nabi dan rasul beda. Bedanya banyak. Nabi itu tidak membawa risalah. Risalah khusus. Tapi nabi di situ mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jal untuk dirinya maupun untuk kaumnya. Tapi risalah kerasulan itu dimiliki oleh rasul dan jumlahnya lebih sedikit daripada nabi. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi rasul. Itu bedanya. Paham ya? Kemudian di sini disebutkan dan akhirnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang dalil bahasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah rasul terakhir apa? Di surat Al-Ahzab. Di surat Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Muhammad itu adalah bukanlah bapak seorang dari laki-laki kalian. Walakin, namun, ya, itu adalah rasulnya Allah dan khataman nabiyyin dan penutupnya para nabi. Ini di surat Al-Ahzab ayat 40. Jadi di situ adalah dalil bahasanya rasul yang pertama adalah Nabi Nuh dan rasul yang terakhir adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mengaku ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Sallallahu alaihi wasallam kafir. Kemudian semuanya menyeru kepada tauhid. Menyeru kepada apa? Tauhid. Nah, sekarang pertanyaannya. Tauhid itu apa? Tauhid. Tauhid. Ya, san. Tauhid diambil dari wahada yuwahidu tauhid. Artinya menjadikan satu. Ya. Jadi kalau tauhidullah atau at-tauhid itu artinya menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadi dengan benar. Itu tauhid. Nah. Apa bedanya tauhid dan akidah, Mas? Ini sebutkan syarah al-aqidah al-wasitiyah. Tidak disebut sebagai syarah at-tauhid al-wasitiyah. Sekarang harusnya antum tanya, Ustaz, bedanya akidah dan tauhid itu apa? Awas. Terus ya, San. Jadi akidah itu keyakinan. Akidah itu bisa benar, bisa salah. Keyakinan seseorang di mana akidah itu bisa benar, bisa salah. Sedangkan tauhid ini adalah bagian dari akidah. Akidah yang benar tentunya. Paham sampai sini? Ayo. Jadi akidah itu keyakinan, Mas. Sebagaimana ketika antum melihat itu orang-orang yang gak punya akidah. Tunggu dulu. Orang-orang yang ngelarung ke pantai selatan. Ya, karena kemarin ada ceritanya Mbah Sukimin. Ngelarung ke pantai selatan. Itu gak punya akidah. Kita jawab, mereka punya akidah, tapi akidah yang salah. Karena mereka mensekutukan Allah Azza wa Jalla. Paham ya sini? Nah. Sekarang, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya. Surat keberapa, Mam? Ya, jadi, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونِ. Dan tidaklah kami utus مِنْ قَبْلِكَ dari sebelummu مِنْ رَسُولٍ dari Rasul إِلَّا kecuali نُوحِي kami mewahyukan ilaihi kepadanya annahu bahasanya la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali aku, itu Allah azza wajal. Fa'buduni, maka beribadalah kalian kepadaku. Ini di surat Al-Anbiya ayat 25. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami benar-benar telah mengutus fi kulli ummatin, di setiap umat rasulan. Di setiap umat itu ada rasul. Agar apa? Ani'budullaha. Agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut. Dan menjauhi taghut. Nah, sekarang pertanyaan. Tauhid, dah apa kak? Ayo, San. Ya. Taghut itu adalah apa-apa saja yang ya, kullu ma tajawaza ya, haddahu min ma'budin wa matbu'in au muta'. Ini definisi dari Ibnu Qayyim. Taghut ini adalah apa saja yang melewati batas dari yang seharusnya, baik yang diibadahi, yang diikuti, ataupun yang ditaati. Ya. Kalau ada sebutannya yang lainnya, mata jawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Jadi apa saja yang seorang hamba melewati batas. Apa saja yang seorang hamba melewati batas. Dari yang diibadahi, yang diikuti, atau yang ditaati. Itu taghut. Makanya, kalau misalnya sekarang ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya orang Indonesia itu ya dasar atau aturan di Indonesia itu aturan taghut, maka kita katakan taghut yang mana ini? Antum paham enggak mana taghut? Ya, asal taghut-taghutan antum. Makanya orang-orang yang hanya mengikuti omongan orang itu bisa jadi akan tersesat. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, wadzalika yang demikian itu ya. Annal khalqa khuliqu li wahidin wa huwa Allahu azza wa jal. Khuliqu li ibadatihi. Lita'ata'allaqa qulubuhum bi ta'alluhan wa ta'dhiman wa khaufan wa raja'an wa tawakkulan wa raghbatan wa rahbatan hatta yansahilu an kulli shay'in min ad-dunya wa la yakunu mu'inan lahum ala tauhidillahi azza wa jal fi hadhihi al-umuri li'annaka anta makhluqun la budda an takuna li khaliqika qalban wa qalaban fi kulli shay'in. Nah, ini nanti akan dibahas. Nah, wa dzalika yang demikian itu anna khalqa, bahwasannya khalqa, anna khalqa khuliqu li wahidin, ciptaan makhluk ya, makhluk itu ciptaan, itu khuliqu diciptakan li wahidin, oleh zat yang satu, oleh zat yang satu, wa huwa Allahu azza wa jalla, dialah Allah azza wa jalla. Khuliqu li ibadatihi. Mereka diciptakan semata-mata hanya untuk ibadah kepada-Nya. Li ta'allaqa qulubuhum bihi. Agar hati mereka itu terkait, terpaut dengan Allah azza wa jalla. Ta'alluhan, ta'alluhan menjadikan ilah, mereka menjadikan Allah sebagai ilah, wa ta'dhiman dan mengagungkan, wa khaufan takut, wa raja'an berharap, wa tawakkulan dan tawakal, wa raghbatan wa rahbatan harap dan cemas, raghbatan wa rahbatan harap dan cemas. Hatta ya, hatta yansahilu, yansalihu ya. Sudah mulai kendur ototnya, otot matanya mas. hatta yansalihu an kulli syai'in min ad-dunya la yakunu mu'inan lahum ala tauhidillahi azza wajal fi hadhihi al-umuri li'annaka anta makhluqun la budda an takuna li khaliqika qalban wa qalaban fi kulli syai'in. Nah. Di sini wadzalika, ana ulangi lagi. Wadzalika annal khalqa khuliqu li wahidin. Bahasanya makhluk itu diciptakan oleh zat yang satu. Wa huwa Allahu azza jal. Itu adalah Allah azza jal. Khuliqu li ibadati. Mereka diciptakan hanya untuk semata ibadah kepadanya. Litata'allaqa qulubuhum bi. Agar hati mereka itu terkait dengannya. Taaluhan menjadikan dalam hati mereka itu jadikan apa? Allah jadikan ilah. Wa ta'diman dan pengagungan. Wa khaufan takut. Wa raja'an dan harap ya raja' ya. Wa tawakkulan bertawakal. Rogbatan wa rahbatan. Harap dan cemas, berkeinginan dan takut, maksudnya seperti itu. Harap dan cemas, berkeinginan dan takut. Hatta yansalihu an kulli syai'in, sampai mereka itu bisa melepaskan dari segala sesuatu. Minat dunia, dari dunia. La yakunu mu'inan, dan mereka tidak menjadi mu'inan lahum. Sebagai penolong bagi mereka ala tauhidillah, ala tauhidillah, atas tauhid kepada Allah azza wajal fi hadhil umur, dalam perkara-perkara ini. Li'annaka anta makhlukun, karena sesungguhnya engkau itu adalah makhluk. Engkau itu makhluk, engkau itu diciptakan. La budda an takuna li khaliqika, ya. Maka ini mengharuskan, mengharuskan milik engkau itu miliknya penciptamu, likhalikika. Ya. Jadi keberadaanmu itu adalah milik dari penciptamu. Qalban wa qalaban fi kulli syai'in. Nah, ana tanya kepada Syekh Ahmad Hanai, walaupun anak tulis di sini, ya, qalban wa qalaban dakhil wal kharij. Artinya apa? Jadi antum itu miliknya Allah Azza Wajalla, yang di dalam maupun yang di luar, segala sesuatunya milik Allah Azza Wajalla. Nah, anak bertanya kepada Syekh. Ya, tentang masuk di sini. Nah, Syekh Ahmad Hanai, hamdulillah, sangat detail dalam menjelaskan setiap kata. Makanya, ana sering bertanya kepada beliau tentang ibarah. Kadang-kadang ibarah itu secara bahasa Arab, antum kalau menerjemahkan secara letterlek nggak masuk, mas. Maksudnya tidak masuk apa? Tidak masuk dengan apa yang diinginkan oleh penulis. Walaupun antum bisa memahaminya secara bahasa Indonesia satu kata satu katanya, tapi itu nggak masuk dalam penjelasan pemahaman secara umumnya. Jadi maksudnya di sini, ana bertanya, apakah di sini qalban wa qaliban atau qalban wa qaliban? Karena apa? Ada qalban wa qalaban, ada qalban wa qaliban. Ma farqu bainahuma? Apa beda di antara keduanya? Antum lihat di sini. Qalban, ini qalban wa qalaban. Ada juga qalban wa qaliban. Ya, kalau qalban wa qaliban itu artinya apa? Jasad wa ruh. Ya. Jasadan wa ruhan. Kalau qalban wa qaliban. Kalau qalban wa qalaban itu dakhil wal kharij. Tapi ini penjelasannya Syekh di sini adalah Waalaikumsalam warahmatullahi. Marhaban bikum akhil karim. Ai bi batinika wa zahirika. Bi qalbika wa jawarihika. Wal qalib wal qalabu bil fathi al jawarih. Wal qalib bil kasri aidan yasih. Wal qalib huwa al wi'a. Paham saya di sini? Nah. Walaupun anda dapat di kamus, beberapa kamus anda dapat maknanya, tapi maksud yang disebutkan di situ oleh Syekh Hafidzahullah, Syekh Ahmad Hanafi Hafidzahullah, yaitu apa? Antum lihat bagaimana cara beliau membalas pertanyaan anak. Anak bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ma makna qalban wa qalaban wal farqu baina qalaban bil fathil lam wa qaliban bi kasril lam? Jazakumullahu khairan. Syekh menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum akhil karim. Ya. Ai bi batinika wa zahirika, yaitu yang di dalam dirimu maupun yang di luarmu, yang tidak nampak maupun yang nampak. Qalban wa qaliban. Kemudian juga biqalbika wa jawarihika, dengan hatimu atau dengan perbuatanmu. Jawarih, apa? Perbuatan anggota tubuhmu, itu namanya jawarih. Paham? Qalab, qalabu, al-qalabu dengan lamnya itu fathah, itu namanya jawarih, anggota gerak tubuh, perbuatan anggota gerak tubuh. Sedangkan wal-qalib bil kasri aidan yasih, qalib juga boleh. Jadi qalaban, qalban wa qaliban, bisa qalban wa qaliban, dua-duanya boleh. Paham sampai di sini? Nah, wal qalibu wal wi'a. Qalib itu artinya tempat. Ya, tempat. Makanya disebutkan ada tambahan lagi, Syekh. Ya. Yani asluhu fil lughati, ya. Lima turidu tasna syaklan muayyanan tadahu fi ina'in lahu nasu syakl. Fatusbihu fatusabbuhu fil ina wa ba'da an yasmadu an yasmada wa yajaffa tukhrijuhu min al qalib sayakunu binafsi syakl qalib. Artinya apa? Asal dari bahasa itu adalah kalau engkau ingin menjadikan suatu bentuk wujud tertentu, engkau meletakkannya di tempat cetakan, mas, cetakan ina dengan bentuk yang sama. Jadi apa? Air, ya, air antum masukkan ke mangkok, maka air itu akan bentuknya apa? Mangkok. Kemudian engkau nambahkan sesuatu di mangkok tersebut, setelah itu dikeluarkan. Dikeluarkan air itu dari mangkok, maka itu namanya alqalib. Paham ya, misi? Ya. Yaitu apa? Bentuk apa yang dituangkan tadi. Kayak qalban wa qaliban atau qalban wa qalaban fi kulli syai. Artinya apa? Yang di dalam maupun yang di luar, ya, dalam segala sesuatu itu sama, itu mu, mem, apa, kepunyaan Allah Azza wa Jalla, yang di dalam maupun yang di luar, yang di batinmu atau yang nampak dari pergerakan anggota tubuhmu, itu semuanya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Paham sampai sini? Nah. Walihada kanat da'watul rusuli alaihi salatu wassalam ila hadal amril hamil adim. Ya. Ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Ya. Dengan ini dakwahnya para rasul alaihi salatu wassalam ila hadal amril hamil adim. Ini adalah menyeru kepada perkara yang sangat penting, yang agung ini. Yaitu apa? Ibadatillahi wahdah. Beribadah hanya kepada Allah semata. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Ya. Teruskan. Ya, buku masih aja. Yes, terus. 6. Walam yakunir rusul. Ya, walam yakunir rusulu alladhi arsalahumullahu azza wa jal ilal bashari yad'una ila tauhidir rububiyyati kadawatihim ila tauhidil uluhiyyati dhalika anna munkiri tauhidir rububiyyati qaliluna jiddan wa hatta alladhina yunkirunahu hum fi qararatin nufusihim la yastati'una an yunkiruhu Allahumma illa an yakunu qad sulibu al-uqula. Nah. Jadi la yastati'una ya. Qad sulibu al-uqula al-mudrikata adna idrakin fa innahum qad yunkiruna hada min babil muqabarati. Min babil muqabarati. Nah, ini terakhir kita. Ya, ana ulangi lagi. Jadi, walam yakunir rusulu alladhina arsalahumullahu azza wa jal ilal bashari yad'una ila tauhidir rububiyyati kadawatihim ila tauhidil uluhiyyati dhalika anna munkiri tauhidir rububiyyati qaliluna jiddan wa hatta alladhina yunkirunahu hum fi qararati nufusihim la yastati'una an yunkiruhu Allahumma illa an yakunu qad sulibu al-uqula al-mudrikata adna idrakin fa innahum qad yunkiruna hada min babil muqabarati. Nah. Jadi walam yakunir rusulu alladhi arsalahumullah azza wa jalla ilal bashari, dan para rasul yang diutus Allah azza wa jalla kepada semua manusia ila bashar yad'una ila tauhidir rububiyyati, tidak menyeru kepada tauhid rububiyah kadawatihim sebagaimana dakwah mereka ila tauhidul uluhiyah, sebagaimana dakwahnya mereka kepada tauhid uluhiyah. Nah, sekarang pertanyaan, tauhid rububiyah ini apa? Tauhid uluhiyah itu apa? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut, tapi antum harus paham terlebih dahulu apa maksud dari tauhid rububiyah dan apa tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah apa? Mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Bahwasanya Allah Azza wa Jal itu Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Malik. Allah itu yang mencipta, Allah yang mengatur, dan Allah yang menguasai segala sesuatu. Paham sampai sini? Sedangkan Tauhid Uluhiyah adalah Tauhid Ibadah. Jadi kalau Tauhid Rububiyah tadi adalah dari atas ke bawah, dari semua sifat-sifat Allah Azza wa Jal itu kepada makhluknya. Sedangkan Tauhid Uluhiyah, Tauhid Ibadah, dari bawah ke atas, yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadai dengan benar. Itu Tauhid Uluhiyah atau Tauhid Ibadah. Sehingga di sini jadi para rasul itu ya menyerunya Tauhid Rububiyah ya, tidak sekencang ketika para rasul tadi menyeru manusia untuk Tauhid Uluhiyah. Apa maksudnya? Jadi Tauhid Uluhiyah adalah yang paling utama dari dakwahnya para rasul, walaupun Tauhid Rububiyah tetap ada, tapi porsinya di situ jauh lebih kencang, lebih seru tentang Tauhid Uluhiyah. Yang demikian itu kenapa? Dalika anna mungkiri Tauhid Rububiyah qalilunan jiddan. Yang mengingkari Tauhid Rububiyah itu sedikit sekali. Itu mengingkari bahasanya Allah mencipta, Allah mengatur, Allah menguasai segala sesuatu, orang enggak akan mengingkari kecuali sedikit sekali. Itu apa? Orang-orang mulhidin, orang-orang ateis. Ya, ateisnya itu karena sombong, Mas. Bukan karena mereka itu dengan kepintarannya, bukan. Tapi mereka itu memang ya kurang satu on. Akhirnya menjadi sombong. Biasanya orang-orang sombong itu adalah menutupi apa yang menjadi kelemahannya. Semoga Allah Azza wa Jalla ya menjauhkan kita dari sikap tersebut. Maka antum lihat orang-orang yang sombong ya itu tidak akan mendapatkan ilmu. La yanalul ilma al-mustahyi wal mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Ya. Antum malu ketika tidak mau bertanya. Antum malu ketika harusnya mendatangi majelis ilmu, antum malu. Sudah lama enggak datang, enggak enak. Ya, misalnya seperti itu. Itu semuanya itu was-was syaitan. Wal mustakbir, orang yang sombong. Sedangkan sombong itu apa? Batul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Meskipun dia itu mendapatkan ilmu, aku wis ngaji pernah itu. Kidah wasitah wis tahu. Riyadus Shalihin wis tahu. Ulul Maram sudah pernah, semuanya sudah pernah. Dan tidak mau belajar lagi. Nasallahu alaihi wasallam. Itu ciri-ciri orang sombong. Dan orang-orang seperti itu tidak akan mendapatkan ilmu. Assalamualaikum. Nah. Wahatta alladina yungkiruna. Dan mereka yang mengingkari itu. Ya, orang-orang yang mengingkari itu apa? Misalnya mengingkari. Mengingkari apa? Rububiyah. Fi qara'ati nufusihim. Dalam lubuk hati mereka, sanubari yang paling dalam dari mereka itu, ya, la yastati'una an yunkiruh, tidak mampu untuk mengingkarinya. Mengingkari apa, Mas Furqan? Mengingkari apa? Ya, mengingkari Tauhid Rububiyah. Nah, sen. Allahumma ya. Ya. Apa? Allahumma illa ayyakunu qad sulibul uqula admurrika. Jadi mereka itu hanya apa? Hanya sekedar akal ya. Itu istilahnya akal-akalan mereka. yang mereka mampu untuk meraih pemahamannya itu dengan apa? Adna idrak, yang paling rendah dari pemahaman. Jadi apa? Mereka itu pemahamannya paling rendah, enggak ngerti apa-apa, tapi menginginkan apa? Tinggi. Dikenal orang tidak mau dikatakan bodoh. Antum lihat tuh. Ya, salah satu mafia. Jadi Allahumma illa ayakunu qad sulibul uqula al-mudrika adnal itrakin. Jadi ketika misalnya antum lihat jadi akal mereka itu merampas, menghalangi apa yang seharusnya mereka dapati. Karena apa? Sombong itu tadi. Anggapannya sudah bisa mendapatkan pemahaman, tapi ternyata pemahamannya paling rendah. Seperti itu. Nah, jadi qad sulibul uqula al-mudrikata adna idrakin. Nah, jadi akal mereka itu seolah-olah dirampas dengan kesombongan mereka. Karena ketika mereka tidak mampu untuk memahaminya, maka seolah-olah mudeng pora, paham pora, mpun. Oke. Sudah paham. Sudah paham belum? Sudah paham. Ah, itu mudah, gampang. Padahal itu enggak paham. Akhirnya ketika di luar terus menumpuk seperti itu, akhirnya mengatakan apa? Saya sudah paham, itu di luar kepala semua. Ya, di luar kepala. Ya, enggak paham-paham. Ya. Fa innahum qad yunkiruna hadha min babil mukabbirati. Mukabbarati. Wa hadha fa innahum, maka mereka itu qad yunkiruna hadha. Mereka itu senantiasa mengingkari ini min babil mukabbarati. Termasuk bagian dari apa? Mukabbarah, sombong. Jadi mereka itu memahami tapi enggak bisa paham. Berusaha untuk memahami tidak paham. Tapi ketika tidak paham, ketika dilihat orang, ingin didengar orang dan seterusnya, menganggapnya apa? Difaham. Saya paham. Tadi apa yang di dalam majelis ilmu? Wah, sudah. Tadi sudah nyatet semua. Ada kajiannya itu, rekamannya. Kalau suruh mentalkhis, meringkas, sudah pernah. Tahu, paham. Yes. Itu seperti itu, nasallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di sini adalah mereka itu menolak dari tauhid rububiyah karena apa? Sombongnya mereka. Makanya kita bisa katakan orang-orang yang mulhidin, ateis itu adalah pada hakikatnya orang-orang yang sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.